Kemudian setelah itu mereka, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang berlumuran dengan dosa ini dari Allah wa iyyakum akan dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum mukminin mereka diizinkan untuk kembali melihat Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk ke dalam surga. Seluruh penduduk surga dari yang paling tinggi derajatnya sampai yang paling rendah dari Madinah dari Allah wa iyyakum. Yang paling rendah adalah hamba-hamba yang diangkat dari neraka jahanam yang sudah menjadi arang dari Madinah dari Allah wa iyyakum. Ya, lulusan jahanam, ex jahanam. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kembali mereka menjadi jasad-jasad yang sempurna, kemudian dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, yang paling bawah tingkatannya yang menempati surga yang ini adalah dari Allah wa iyyakum belakangan. Jika semuanya sudah masuk, yang ini mendekat dulu dalam neraka, diadab sampai habis dosa-dosanya, diadab Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dari dunia dari Allah wa iyyakum, dijadikan menjadi jasad yang sempurna, dipersilakan masuk ke dalam surga. Bahwa jasad adalah dia masuk ke dalam surga, dilihat ternyata semuanya penuh. Ini ya. Jadi dia masuk ke dalam surga, tidak ada tempat. Kembali ke sini berdiri dari Allah wa iyyakum, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb wa Rahim, sesungguhnya surga sudah penuh. Di mana saya akan tinggal? Dipersilakan lagi untuk melihat surga sampai kali yang ketiga di sini berdiri dari Allah wa iyyakum, dia masuk ke dalam surga. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu senang kalau aku memberi kenikmatan seperti dunia sisinya? Ya. Dia merasa riba yang dimiliki dari Allah wa iyyakum. Senang. Dulu sewaktu di dunia, tungkir balik, perak bilas, nanti tulang yang bawa ke atas dan atas ke bawah untuk menggapai dunia, tidak dapat seluruhnya. Secara utuh. Ketika masuk ke dalam surga, diberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah mendapatkan kenikmatan seperti dunia sisinya? Terima. Nabi yang gembira ini dengan azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, bahkan aku akan memberikan kepadamu 10 kali lipat kenikmatan dunia seisinya. Itu yang paling rendah. Nah, baru setelah itu Allah menampakkan dirinya ini dengan azani Allah wa iyyakum kepada hamba-hamba yang beriman di dalam surga ini dengan azani Allah wa iyyakum. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka bagaimana prinsip al-sunnah diterangkan oleh Imam Ahmad. Wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith, dan hadis-hadis yang serupa dengan hal ini. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita imani dan kita benarkan. Kalau hadis yang sahih, kita imani dan kita benarkan ikhani bidin al-zani Allah wa iyyakum. Karena itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ma yanziku 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dengan hawa nafsunya, namun yang beliau sampaikan ketika menyampaikan syariat atau khabar adalah wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita iman dan kita benarkan. La kaiba wa la ma'na wa la nardu syai'an minha. Kata beliau rahimahullah, la kaiba, dengan tanpa menetapkan kaidiyah tertentu. Ya, tanpa menetapkan cara-cara tertentu. Tidak boleh kemudian kita mengatakan na'am, Allah akan dilihat sebagaimana seorang imam menampakkan dirinya di hadapan rakyatnya misalkan. Tidak boleh dari bidah dari Allah wa iyyakum, karena Allah tidak menerangkan. Rasul juga tidak menerangkan bagaimana nantinya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Wala ma'na, juga tidak boleh kita menetapkan makna-makna yang batin. Ya. Dikarenakan dia merasa kurang, tidak cocok dengan berita semacam ini. Tidak mungkin Allah terlihat menurutnya. Kemudian dia mentakwil nas-nas hadis-hadis dengan takwil-takwil yang batil. Ketika tidak ada jalan lain, ya, tidak bisa ditakwil hadis-hadis tadi kepada makna zahirnya dari hadisnya azani Allah wa iyyakum, mereka menggunakan kaidah batil melalui sanad hadisnya. Dia katakan hadis ini pakai yusbut bermiyus jilalah katanya. Hadis-hadis semacam ini itu memang sahih sanadnya, tapi tidak tegas. Mereka yang dikenal dari Allah wa iyyakum. Ini tindakan hamba-hamba yang jatuh dalam kebimbangan dalam masalah asma Allah Taala wa sifatuhu. Ahlu sunnah terlepas diri dari hal itu semua. Walau dalam usia minha, tidak kita tolak sedikit pun berita-berita tadi. Kalau datangnya dari Al-Quran, datangnya dari hadis yang sahih, kita terima. Ya, kita terima isyarat dari Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, tidak ada yang memberitakan kepada kalian kecuali zat yang maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kenapa kita kemudian mengelak, menolak, merubah-rubah maknanya isyarat dari Allah wa iyyakum bila sultan wala burhan, tanpa adanya dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu adalah sunnah wal jamaah. Wa na'lamu anna ma ja'a bil rasul haqqun, dan kami meyakini, mengetahui bahwasanya apa saja yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah hak, kebenaran yang harus diterima, yang harus dibenarkan dan harus diamalkan. Ya, diterima, dibenarkan dan diamalkan. Tidak semata-mata menerima yang diberikan Allah wa iyyakum, kemudian ditolak dengan cara yang halus. Ya Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia, tapi kemudian dia menolak. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Gitu ya. Nah, jadi ketika mengatakan Rasul mengatakan kepada Allah yang sudah jelas sama istrinya, hadis ini sahih. Tapi karena dia, ya, dia terima, tapi tidak dibenarkan. Diterima hadisnya sebagai hadis yang sahih, ditolak dengan cara yang lain. Dia katakan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita tanyakan kepadanya, rahmat seperti apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak sampai kepada hamba-hambanya? Yang turunnya ke langit dunia, kemudian balik lagi dari jinah dari Allah wa iyyakum. Apakah seperti itu Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya? Tidak, dari jinah dari Allah wa iyyakum. Sehingga diterima, dibenarkan, kemudian diamalkan. Kita semua tenaga yang jinah dari Allah wa iyyakum mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari berita-berita tersebut. Tidak semata-mata sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan dari izin azami Allah wa iyyakum. Oh Allah nanti akan terlihat. Oh Allah setiap malam pada sepertiga malam terakhir diturun ke langit dunia. Berhenti sampai di sini. Bukan itu yang diinginkan dari izin azami Allah wa iyyakum. Tapi kita amalkan konsekuensinya. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka setidaknya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang mulai pada saat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, memohon agar tunaikan hajat kita dari izin azami Allah wa iyyakum pada saat itu dari izin azami Allah wa iyyakum, sehingga tidak semata-mata tambahan wawasan. Ya, tahu Allah turun, tapi setiap malamnya bablas sampai subuh. Kata kemudian, ya, dilaksanakan lebih dari waktunya yang kami berjalan di Allah wa iyyakum. Tidak demikian. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi ajma'in. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang dikenal sebagai orang yang tegas dalam menjaga kebenaran. ketika tahu hadis yang demikian dari Ibn Azani Allah wa iyyakum, tidak ada satu pun malam yang beliau lewati dari Ibn Azani Allah wa iyyakum, melainkan beliau melaksanakan qiyamul lail pada malam malam itu dari Ibn Azani Allah wa iyyakum. Beliau menangis pada malam harinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membekas air mata beliau di gigi beliau dari Ibn Azani Allah wa iyyakum. Menghitam giginya. Bukan sekedar jahi atau jidatnya yang ada di sini azani Allah wa iyyakum yang hitam. Wallahu a'lam, hitamnya ini karena memang hitam dari sujud bekas banyaknya sujud yang dia lakukan. Ada karena memang sengaja dia tergesekan karet supaya nampak sebagai takmir yang resmi begitu. Ya, karena di awal sebagai takmir, wah ini harus ada bekas sujud di kening yang gitu ya. Nah, tidak semata-mata ini susah bagi mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, mereka yang hadir di sini azami Allah wa iyyakum baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama yang membawa dan memikul amanah ilmu syariat agama ini hadir di sini azami Allah wa iyyakum, demikian sikap mereka. Menerima, membenarkan dan mengamalkan dengan izin azami Allah wa iyyakum. Ajib wala. Silakan kita menengok sejarah para orang terdahulu hadir di sini azami Allah wa iyyakum. Baik dari kalangan para sahabat. Kalau di kalangan para sahabat, ketika datang seperti jamalan terakhir, di atas rumah mereka terdapat sosok seperti tiang. Jadi mereka melaksanakan sholat malamnya di atas rumahnya di sini di sini. Allah wabarakatuh. Jangan dibayangkan rumah di suku di sana ada di wilayah Arab sana seperti rumah kita gitu ya, atapnya genteng gitu ya. Nah, mereka rasa di sini di sini. Allah wabarakatuh. Menghabiskan malamnya dengan dia mulai di situ yang dimaksud dengan dari Allah wa karena tidak dalam salat di bawah terang sinar bulan. Ya, semua para sahabat bisa kita cek. Ya, kita telusuri biografi mereka yang dimaksud dengan dari Allah wa mulai dari sahabat yang mulia Al-Khulafa'ur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian Ka'ab bin Malik dan seterusnya yang dimaksud dengan dari Allah wa. Nah, seperti itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah haqqan yang sejati. Wa la nuddu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Dan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh, tidak diperkenankan menolak keterangan Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun sesintas bertentangan dengan akal pikiran kita yang dari izin azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau Rasul yang memberitahukan, ya kita imani, kita terima, kita amalkan dengan izin azani Allah wa iyyakum. Apalagi dalam bab asma wa sifat. Wa la nasifu Allah bi akthar mimma wasafa bihi nafsah. Dan kita tidak layak, tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala melebihi sifat yang telah ditetapkan untuk dirinya. Jadi enggak boleh dulu, enggak boleh berlebihan asal menetapkan sifat. Gitu ya. Nah, tanpa dari izin dari Allah wa iyyakum. Bila hadin wa la ghayatin, tanpa memberikan batasan-batasan tertentu. Laisa yamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dikarenakan Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengannya dari kalangan makhluk. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa naqulu kama qala. Kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Dan kita mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang ditetapkan untuk dirinya. La na'adda dzalik. Kita tidak melampaui batas hal itu. Wa la yabluhu wasful wasifin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan sifat yang diberikan oleh makhluk-makhluknya. Bagaimanapun gambaran kita, ya, bagaimanapun indahnya rangkaian kata-kata kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih daripada itu yang dikatakan dari Allah wa iyyakum. Ya. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan makhluk itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu. Ilmu mereka, akal mereka tidak mampu untuk memahami hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena memang termasuk umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara tadi bisa dijelaskan dari Allah wa iya. Nu'minu bil Qur'ani kullih. Kita beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyafihi, baik yang muhkam maupun yang mutasyafih. Yang jelas maknanya ataupun yang tidak jelas dikandilina azani Allah wa iyakum, dengan cara yang tersebut dikandilina azani Allah wa iyakum di dalam surat Al-Imran. Ya, menerangkan jalannya ar-rajihuna fil ilmi, para ulama dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Wa la nudhiru 'anhu sifatan min sifatihi, dan kita tidak diperkenankan menolak, meniadakan dari Allah sebuah sifat yang telah ditetapkan li syana'atin syanu'at, karena kesan negatif yang dipahami oleh sebagian pihak. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kibriya, sombong. Ya, al-kibriya ridai, kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah terendam kepada Allah Azza wa Jalla. Man naza'ahu, barang siapa yang berusaha merebut kesombongan tadi dari kalangan makhlukku, akan aku masukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, sombong pada makhluk bukan dari Allah wa iyyahu, sifat yang tercela. Bagaimana? Sifat yang tercela, tidak beritifak dengan kesepakatan seluruh kepala orang-orang yang berakal di kalangan umat manusia, baik orang muslimnya maupun orang-orang kafirnya sekalipun. Ya. Ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang sahih dari Nabi dari Allah wa iyyahu menetapkan Allah memiliki sifat al-kibriya, tidak boleh bagi kita menolak sifat tersebut dengan semata-mata dari bukan dari, dengan semata-mata dari mengesankan kesan yang negatif. Ya, menimbulkan makna yang negatif di hadis Nabi dari Allah wa iyyahu. Kalau dikalahkan makhluk, na'am, itu sifat yang tercela. Tapi kalau ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah berhak untuk menyombongkan dirinya. Karena semua alam raya yang ada ini dari benda azani Allah wa iyyahu safila wa aliya. Baik yang ada di muka bumi ini, di bawah tanah, di antara langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang hidup di langit di sana menjadi dari Allah wa iyyahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar. Ya. Secara akalnya dengan fitrah yang jernih dan dikenal dari Allah wa iyyahu, fitrah yang suci menetapkan hal yang demikian. Wala nama'ad al-Qur'an wal-Hadith, dan tidak boleh bagi kita melebihi batasan Al-Qur'an maupun batasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala illa bi tafsir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tafsir Al-Qur'an, kecuali dengan cara membenarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Coba yang panjang. Ya, jelas, tegas, lugas di hadis ini dari Allah wa iyyahu menerangkan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah diwariskan. Menyikapi semua nama-nama dan sifat. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalannya yang tadi berdiri dari Allah wa iyyakum tidak mungkin. Ya, tidak butuh dengan takwil sana sini tadi berdiri dari Allah wa iyyakum. Ya, tidak perlu diotak atik nas-nas hadis maupun nas-nas Al-Qur'an Karim tadi berdiri dari Allah wa iyyakum melebihi batasan-batasan yang syar'i. Ya, Jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang lurus dan mudah dilalui. Barang siapa yang menjumpai adanya zaid dalam hatinya, yang menjumpai dirinya berat untuk menerima sifat yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah, menjumpai dadanya sempit untuk mengakui berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, maka sadarilah itu merupakan tanda-tanda penyimpangan, merupakan tanda-tanda kebinasaan seorang hamba yang hanya berjalan dengan Allah wa iyyahu. Fajadani, tinggalkan hal itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita imani, kita terima, kita benarkan, kita amalkan. Selamat. Ya, semua apa? Semua nama, semua sifat. Nah, dan ini dari Medina dan yang Allah wa'iyah kaya penting yang perlu kita cermati. Jadi akan mungkin nanti wal-jamaah yang arruju ila al-ulama, merujuk dan kembali kepada bimbingan para ulama ahli sunnah wal-jamaah ar-rasikhina fi ilmihim, yang betul-betul diakui ketokohan ilmunya dari Medina dan yang Allah wa'iyah. Ya, mereka menemukan sebuah jalan, sebuah metode, sebuah aqidah, sebuah prinsip, kemudian disebutkan dalilnya dan diperkuat dengan ucapan salah satu kalangan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, di barisan mereka dijumpai sekian banyak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penyimpangan sebuah kelompok dari Medina Azani Allah wa iyyakum, sebuah pergerakan dakwah dari Medina Azani Allah wa iyyakum, manakala kelompok tadi, pergerakan tadi tidak dijumpai satupun ulama ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah mereka. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mematahkan syubhat yang dibawakan oleh orang-orang khawarij yang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Hamra untuk menggulingkan kekuasaan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hendak memberontak penguasa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, mengajak mereka diskusi berdialog ilmiah. Ya, diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karena memang Ibnu Abbas mumpuni keilmuannya. Gitu ya, bukan sembarang orang. Jadi jangan merasa percaya diri terlalu tinggi dan izin azan ya Allah wa iyyakum, baru menambahkan sekali dua kali kajian tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahu-tahu ujian mendatangi pos-pos magnet, ya, markas besar, kelompok-kelompok yang menyumbang kita izin azan ya Allah wa iyyakum, berdebat dengan mereka, ya, berusaha mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ya, tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Nah, Ibnu Abbas diizinkan karena mumpuni. Ya, belum kita kan juga punya ilmu. Mana ilmu kita dibandingkan dengan Ibnu Abbas? Gitu ya. Yang diakui sebagai hamrul ummah oleh semua para sahabat. Kibar sahabat, sebesar sahabat di sana majlis azan ya Allah wa iyyakum mengakui ilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dalam bab tafsir, dalam bab fikih dan seterusnya dari macam-macam bidang yang beliau berikan di sana azan ya Allah wa iyyakum. Ketika Ibnu Abbas datang ke masyarakat Musa Khawari di Hamra, mengajak diskusi mereka, berkumpullah seluruh anak umum, pembesar-pembesar mereka, berdialog dengan majlis azan ya Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mani, kenapa aku tidak melihat satu pun sahabat yang ikut serta dengan gerakan kalian? Ya. Kenapa aku tidak melihat satu pun sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Dari kalangan kibaruhum wa awsatuhum bahkan sigharuhum, pembesar sahabat atau yang pertengahan di kalangan mereka, bahkan sigharu sahabat. Ya. Tidak ada, tidak aku jumpai di kalangan kalian di sana di dalam Allah wa iyyakum, terdiam. Ya. Dan bismillah taala dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala rujuk sebagian besar dari mereka di sana di dalam Allah wa iyyakum pada Allah. Ya, kita ambil yang Yang kita harapkan lagi di sini yang tadi berjalan tadi Allah wa'iyakum ciri khas ahlu sunnah di wal-jamaah harujuh ila ulama. Ya, merujuk kepada para ulama dan setiap permasalahan. Amalan di kawli kita alam dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Ya. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka kaum muslimin amrun, sebuah perkara, entah itu berita atau sebuah hukum atau sebuah problematika dan seterusnya, minal amni awil khawfi, ya, entah berita yang menyenangkan, ya, atau berita yang menakutkan, ada mungkin mereka langsung mengatakan begitu saja yang tadi berjalan dari Allah Subhanahu ya, diulang kesana kemari di dalam keadaan bukan levelnya, bukan bidangnya yang tadi berjalan dari Allah Subhanahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau rasuluhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbihunahu minhum. Duhai kiranya mereka mau membalikan kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Ini untuk para sahabat. Wa ila ulama minhum, akan dikembalikan kepada para ulama di kalangan mereka. Baik, semata meninggalnya Rasulullah SAW sudah meninggal waktu. Ya. Sampai saat ini ya, dari sini dari Allah wa iyyahu, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, tentunya akan ada di kalangan para ulama tadi yang memiliki ilmu tentang syariat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui solusi dan jalan keluar menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tidak jarang kita jumpai setiap kali menyebutkan sebuah prinsip dimunculkan ucapan salam mengenal. Ucapan para sahabat, tindakan para sahabat, bagaimana para tabi'in kaum tabi'in dan tabi'in dan Allah wa iyyakum yang memang disepakati keilmuannya nukilkan untuk menguatkan sebuah prinsip yang mereka paparkan yang hanya tabi'in dan tabi'in Allah wa iyyakum. Salah satunya di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan ucapan Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimahullah yang di kalangan masyarakat kaum muslimin secara luas lebih dikenal dengan istilah Imam Hanbal, gitu ya. Nah, Imam Hanbal atau Ahmad bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Abu Bakar, seorang imam yang diagungkan di dalamnya ajaran Allah wa iyyakum. Tabur di sunnah, betul-betul kokoh dalam membela sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disepakati ilmunya, ketegarannya dan amal beliau di dalamnya ajaran Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga menuturkan ucapan imam yang lain. Wa qala imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Ini pun juga demikian, dia lebih tepat dikatakan rahimahullahu ta'ala. Karena doa dalam tarwiyah mengatakan radhiyallahu an ini digunakan untuk para sahabat. Karena hanya para sahabat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridha-Nya. Dasar surat Taubah ayat yang ke-100. Nah, menunjukkan imam yang kedua Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian al-imam Ahmad, imam Ahmad itu muridnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i muridnya Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Dan al-imam Asy-Syafi'i kenali dari Madinah dari Allah wa iyyakum dengan kekhasihan bahasa Arabnya. Belajar bahasa Arab dari Madinah dari Allah wa iyyakum langsung kepada qabilah yang terfasih di dalamnya. Ya, langsung belajar bahasa Arab kepada qabilah yang terfasih di dalamnya selama belasan tahun dari Madinah dari Allah wa iyyakum. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 17 tahun di hadis ini dan ini bahwa ia nah itu ya itu baru mendapatkan zauq bahasa Arab yang sempurna, paham akar dalam bahasa, sehingga cukup dengan cara-cara yang instan gitu gitu ya. Kalau bisa semalam langsung mandi, iya. Karena dia yang jadi nasehati Allah wa iyyakum, tapi nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin hal itu dilakukan oleh seorang kamu. Secerdas apapun orangnya, gitu ya. Nah, yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, man akhadha al-'ilma fa'atahu al-'ilma. Barang siapa yang mengambil semua ilmu sekaligus, sistem cepat, SKS, sistem kebut, begitu ya, fa'atahu al-'ilma, akan hilang darinya semua ilmu yang diambil lagi. Tidak ada yang membekas. Tidak ada yang membekas. Ya. Walakin al-qiyah rahimahullah ta'ala ma'al-ayyam wal-layali. Tapi ilmu itu diambil sedikit demi sedikit dengan bergantinya malam dan siang. Hakalikan ibn al-Zani Allah wa'iyah. Itu salah satu tips. Barangkali ada sebagian yang merasa kok kayaknya saya ini kursus bahasa Arab berkali-kali, tapi kali bisa bukan bisa gitu. Nah, karena itu aja terpisah-pisah ya kan ibn al-Zani Allah wa'iyah. Mau ya instan gitu ya. Nah, pengennya kayak bimbingan belajar gitu ya. Nanti kami lurus tunas gitu ya. Jadi mereka mengejar poin di situ ya. Jadi dari Allah wa iya pula kita belajar bahasa Arab mengejar tunas, tunas apa? Gitu ya. Gak kata ya dari Allah wa iya. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Ini al-sunnah wal jamaah, beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang datang dari Allah azza wa jalla 'ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah azza wa jalla, tidak disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Dia menerima al-haq, menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dipelintir, disesuaikan dengan hawa nafsunya yang kali kecil dan sebagainya. Ini ciri khas al-sunnah yang berikutnya. Ciri khas al-sunnah yang berikutnya yang diistilahkan oleh para ulama dalam ucapan mereka, al-sunnah diwal jamaah yahtadirun thumma ya'tadirun. Al-sunnah diwal jamaah, mereka memandang dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tadi. Gitu ya. Itu al-sunnah wal jamaah. Yastadilun, thumma ya'tadilun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tadi. Karena Allah berfirman, al-haqqu min rabbi. Yang namanya kebenaran datang dari Rabbu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-kitab wa sunnah itani jadin al-zani sehingga kita lihat kitab-kitab dari para ulama, ya, ada di antaranya yang hanya menyebutkan dalil seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, bahkan Sahih Muslim dilengkapi dengan sanadnya secara lengkap, detail dan utuh, ya, nah, dan seluruh sunan yang lainnya semata-mata dalil, ya, kemudian dikasih judul adabnya, ya, seperti Imam Al-Bukhari menjelaskan prinsip atau mengambil sebuah faedah dalam babnya. Kemudian disebutkan hadisnya dan di sini ada yang Allah wa iyyakum. Itu harus sunnah wal jamaah. Amma ashabul inhiraf ada'un orang-orang yang menyimpang. Kebalikannya, ya'tadidun summa yastadidun. Mereka membangun prinsipnya terlebih dahulu, baru mencari-cari dalil. Sehingga kalau dijumpai ada dalil yang bertabrakan dengan prinsip mereka, sedemikian rupa upaya yang mereka kerapkan di sini berjalan dari Allah wa iyyakum untuk memelintir dalil tadi supaya cocok dengan prinsipnya yang berjalan dari Allah wa iyyakum. Sehingga tidak jarang ketika mereka mencoba kita mencoba cara lain ditolak, baik dengan cara halus atau dengan cara terang-terangan yang berjalan dari Allah wa iyyakum. Nah, wa amanu bi rasulillah wa ma jaa'a rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dan aku beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita yakini rasul itu utusan Allah dan hamba-Nya. Wa ma jaa'a rasulillah, dan apa yang datang dari Rasul perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, tobat diberi sejati, benarkan dari Allah dan Allah wa ala murad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sesuai dengan maksud Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, semakna dengan ucapan Imam Ahmad walaupun terangkai dalam kata-kata yang berbeda. Gitu ya. Kalau Imam Ahmad juga pakar tanya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ijmal secara umum, tapi satu makna yang kita tidak tahu yang bahwa ia. Sehingga najidu ahlas sunnah wal jamaah muttafiqina ala kalimatin wahidah. Kita menjumpai ahlus sunnah wal jamaah, mereka sepakat dalam satu prinsip, satu kebenaran dari kita dari Allah wa iyyakum, walaupun tersebar tempat mereka, walaupun satu dengan yang lainnya tidak saling berjumpa. Gitu ya. Hakeka dari kita dari Allah wa iyyakum. Wa ala hada darul salam wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. أتت جلال إلى ثلاثة صالح من فارس ومن جلال فارس سبراتي جلالاتي بلاكنا منيتي جلال. Inilah jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan ditapaki oleh Rasulullah SAW. Kullu hukum tabi'un ala al-iqrar. Semuanya sepakat untuk mengakui. Ya, membenarkan. Wal-imrar. Dan membiarkan masuk bagaimana depannya. Tidak diotak-atik. Wal-ibad. Dan menetapkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang Rasulullah SAW berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sifat apapun, nama apapun yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diubah-ubah maknanya, ditolak baik secara halus atau terang-terangan atau diserupakan dengan makhluk. Nah, minulai ditanggung yang ditawili tanpa berupaya ya, untuk mencari dari tawil dari nafsu tersebut dan dikejalan dari Allah wajah. Ini berisik kata sunnah di wajah menyikapi nama dan nasibat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam kitab surah sunnah al-sahihah al-mutahhar. Nah, agaknya yang dikejalan dari Allah wajah. Nah, semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan lebih membuat kita dari kejadian dari Allah SWT menjadi hamba-hamba yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Allah SWT wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la